Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Sedikit kita mengulang apa yang kita ambil pada pertemuan kemarin, yaitu di antara syarat dari sahnya jual beli yang disebutkan oleh para muallif dalam kitab ini, yang keenam, ayyakunal ma'qudu alaihi ma'luman, status barang yang diperjualbelikan tersebut harus ma'lum, diketahui, likullin minhuma, oleh kedua belah pihak, sehingga kedua-duanya harus tahu barangnya seperti apa yang akan diperjualbelikan. Maka tidak boleh jika salah satu dari keduanya tidak mengetahui objek barang tersebut, atau kedua-duanya sama-sama tidak tahu, penjual saja yang mengetahui atau hanya mengetahui hanya pembelinya saja, penjualnya tidak atau sebaliknya, maka ini tidak boleh karena terdapat padanya al-jahalah, ketidaktahuan, yang termasuk gharar. Jadi harus sama-sama tahu status barang yang diperjualbelikan itu. Bagaimana cara mengetahuinya? Beliau menyebutkan, qala biru'yatihi wa musyahadatihi indal aqd. Ada dua cara. Yang pertama, dengan melihatnya. Dengan melihat barang tersebut dan menyaksikannya. Melihat di sini bisa jadi melihat seluruhnya dan boleh melihat sebagiannya yang dengannya sudah mewakili keseluruhannya apabila jenis dan sifatnya sama. Jika suatu barang yang jenis dan sifatnya sama, maka cukup bagi dia melihat sebagiannya yang itu sudah mewakili seluruhnya. Tetapi jika berbeda jenis dan sifatnya, maka dia harus mengetahui secara detail dan dia harus tahu atau dia sudah melihat keseluruhannya. Jika tidak, maka tidak boleh, seperti contoh yang pernah kita contohkan, yaitu menjual atau membeli pakaian dengan jumlah yang besar dalam keadaan pakaian itu banyak jenisnya dan berbeda-beda, ada yang baru, ada yang lama, kainnya juga berbeda-beda, kemudian sifatnya, kriterianya juga berbeda-beda. Maka di sini harus diketahui secara detail, ada yang seperti ini, ada yang seperti ini, tidak cukup hanya melihat luarnya saja, kecuali apabila sudah mencukupi, dia melihat yang dengannya sudah bisa mewakili yang lain, maka tidak mengapa. Tetapi selama belum mewakili, maka dia harus mengetahui keseluruhannya agar tidak terjadi al-gharar atau al-jahalah. Wa musyahadatihi 'indal aqd, menyaksikannya di saat akad itu berlangsung. Nah, kapan dilakukan pengetahuan ini? Pengetahuan ini harus ada di saat akad. Di saat akad. Atau juga sebelum akad, dalam jangka waktu yang tidak merubah kondisi barang. Jadi saat akad atau sebelum akad, dalam jangka waktu yang tidak merubah barang yang diperjualbelikan tersebut. Seperti contohnya buah-buahan. Seorang misalnya, sebelum dia membeli barang itu, dia pernah melihat 3 hari yang lalu, dia melihat buah, misalnya semangka, melihat buah semangka ini. Tetapi dia belum membelinya. Di hari ketiga, berlalu 3 hari, baru dia menghubungi penjual dan dia ingin membeli semangka yang dia lihat kemarin. Apakah sah yang seperti ini? Jawabannya tidak. Tidak boleh, karena di sini dia melihatnya dia itu pada waktu yang mana di situ memungkinkan perubahan pada buah ini. Karena dalam 3 hari biasanya buah itu berubah. Kondisinya berubah. Sehingga dia harus melihat lagi. Jika tidak melihat lagi, maka terdapat al-jahalah di situ. Jadi dikhususkan, dibolehkan pengetahuan barang itu sebelum akad dengan syarat dalam jangka waktu atau dalam zaman yang tidak sampai merubah kondisi barang. Apabila sampai pada merubah kondisi barang, maka tidak boleh. Harus dia melihat kembali. Ini cara yang pertama untuk mengetahui status barang yang diperjualbelikan, yaitu dengan melihatnya dan menyaksikannya. Cara yang kedua, awasfihi, atau mensifatinya. Wasfihi wasfan yumayyizuhu an ghairi, mensifatinya dengan sifat yang terbedakan dari yang lain. Tidak melihat tetapi dikabarkan tentang sifatnya, kriteria, spesifikasinya. Dikabarkan demikian kondisinya, barangnya sifatnya seperti ini, dan barang itu dipersyaratkan harus bisa disifati dan terpenuhi sifatnya, Sehingga cara yang kedua untuk mengetahui objek yang diperjualbelikan adalah mengetahui sifatnya saja. Dan tanpa melihatnya tidak mengapa, dengan syarat pensifatannya itu sudah memenuhi, sudah terpenuhi sifatnya. Karena di sana ada barang-barang yang tidak cukup untuk penyebutan sifatnya saja tanpa melihat, seperti batu-batu mulia atau permata dan yang semisalnya, yang mana seorang itu tidak cukup dikabarkan dengan sifatnya saja karena tidak terpenuhi. Jika hanya disebutkan sifatnya, maka belum terpenuhi secara sempurna penggambaran barang tersebut. Sehingga di sini, jika tidak terpenuhi pensifatannya saja, maka harus dengan melihat. Tetapi jika itu sudah memenuhi dengan pensifatannya, maka cukup dengan sifatnya saja. Karena itu sudah terpenuhi dan tidak perlu dia melihat barangnya tersebut. Dan itu sudah termasuk kategori dia mengetahui barang yang diperjualbelikan ini. Qala li anna al-jahalata ghararun. Karena ketidaktahuan status barang ini merupakan al-jahalah, merupakan jahalah, ketidaktahuan yang mana itu termasuk gharar, ketidakpastian. Wal ghararu manhiyun anhu. Dan al-gharar, yani al-gharar itu sesuatu yang tidak pasti akibatnya, yang tidak diketahui kepastiannya, itu gharar. Dan al-gharar dilarang dalam syariat ini. Fala yasihu an yashtariya syai'an lam yarahu. Maka tidak sah. Maka tidak sah membeli sesuatu yang tidak pernah dilihat, yang belum dilihatnya. Naam, dia tidak tahu dan tidak mendapat sifatnya, demikian juga tidak melihat dia, melihat barang itu. Maka tidak boleh dia membelinya. Saya jual kepadamu kitab tertentu. Tidak tahu kitab apa yang dia jual dan seperti apa sifatnya, juga dia belum pernah melihat, maka tidak boleh. Karena dia belum pernah melihat barang itu. Aw ra'ahu wa jahilahu, atau dia melihat barangnya tetapi dia tidak mengetahuinya dan dia jahil, dia tidak mengetahui barang tersebut. Seperti contohnya, seseorang mengatakan kepada temannya, saya jual kepadamu apa yang ada dalam kantong ini. Membawa kantong. Dia lihat ada kantong di tangan penjual. Saya jual ini kepadamu. Tapi dia tidak tahu apa isinya. Dia jahil, tidak tahu tentang apa yang ada di dalam kantong itu. Tidak boleh. Walaupun dia melihat, tapi dia masih tidak tahu. Atau dia tidak tahu di sini kegunaan, pemanfaatan barang yang dia beli. Tidak boleh juga. Barang mekanik misalnya, atau elektronik, ditawarkan oleh si penjual, ini, saya jual kepadamu barang ini. Pembeli tidak tahu untuk apa ini. Manfaatnya seperti apa, atau cara pemakaiannya seperti apa. Maka ini termasuk jahalah, termasuk ada kejahilan di situ, maka tidak boleh. Jadi harus tahu bagaimana pemanfaatannya, kegunaannya seperti apa, pembeli juga harus tahu. Di samping dia mengetahui zat barangnya, barangnya itu sendiri dia ketahui, juga dia ketahui kegunaannya. Sehingga apabila seorang tidak mengetahui cara penggunaannya, atau tidak mengetahui kegunaan untuk apa barang ini, maka bisa saja dia nanti kemudian menyesal dan merugikan dia. Ada gharar di situ. Ada ketidakpastian. Jadi harus terus terang dan jelas barang itu harus diketahui. Walaupun dia melihatnya tidak cukup, tetap sampai dia betul-betul mengetahui barangnya. Jadi fala yasihu ayastari syai'an lam yarah, maka tidak sah membeli barang yang belum pernah dia melihat dan juga tidak disifatkan, dia tidak mendapat sifatnya. Aw ra'ahu wa jahila, atau yang kedua, dia melihatnya tetapi dia masih jahil tentangnya. Walaupun dia melihatnya tetapi dia masih jahil tentang barang tersebut. Fahuwa ghaibun an majlis al-aqd, dalam keadaan dia tidak ada di majlis akad. Nah, kemudian sebuah permasalahan yang pernah kita singgung juga pada pertemuan kemarin, yaitu menjual barang dengan mencukupkan memberi contoh dan sampel. Menjual barang hanya memperlihatkan sampelnya. Apakah boleh? Pendapat yang rajih bahwa yang seperti ini boleh, hukumnya boleh. Walaupun dia tidak membeli sampelnya, tetapi ini pensifatan. Ini pensifatan. Penjual menawarkan kepada si pembeli. Contohnya misalnya gelas. Penjual menawarkan kepada pembeli, saya menjual, saya punya banyak gelas yang seperti ini. Seperti ini, contohnya seperti ini gelasnya. Jika kamu melihat, maka ada banyak di gudang. Maka orang ini, ya saya ingin gelas yang seperti ini, saya beli 10. Mereka melakukan akad di situ, padahal barangnya belum dia lihat, tetapi dia hanya melihat contohnya. Dia hanya melihat sifatnya saja. Apakah boleh yang seperti ini? Pendapat yang rajih, yaitu boleh. Boleh. Yang seperti ini, boleh. Karena di sini dia sudah mengetahui. Bahkan sifatnya sempurna, dia mengetahuinya dengan contoh tersebut. Dan dalil yang menunjukkan tentang bolehnya menjual barang yang seperti ini adalah bab as-salam, permasalahan jual beli salam. Jual beli salam yang nanti akan kita bahas pada waktunya. Yaitu jual beli salam itu adalah jual beli barang yang disifati dalam tanggungan penjual dengan pembayaran kontan di awal akad. Jadi barang ini atau pesanan. Pesanan suatu barang dengan sifat dan kriteria tertentu, yang mana itu dalam tanggungan penjual, tetapi pembayarannya tunai di awal. Pembayarannya tunai di awal, ini boleh. Barangnya belum ada, tapi disifati barang itu, dan itu dalam tanggungan penjual. Maka dilakukan akad pada saat itu. Dan dia pesan suatu barang dengan kriteria tertentu, dan dia bayar saat itu juga kepada penjual, dan barangnya ini dalam tanggungan penjual. Nanti ketika ada barangnya, terus setelah itu diberikan kepada orang ini. Ini tidak mengapa, tidak masalah. Ini bab as-salam, nanti akan kita pelajari tersendiri. Maka sama seperti contoh yang seperti ini, sama seperti contoh yang seperti ini. Orang ini sudah melihat sifatnya, maka dia bayar terlebih dahulu dan barulah diambil barang itu yang ada di dalam gudangnya. Taib, itulah syarat yang keenam dari jual beli. Qalu sabian, kemudian para muallif melanjutkan syarat yang ketujuh dan yang terakhir adalah ayyakuna thamanu ma'luman, status barang yang diperjualbelikan harus diketahui. Jadi sebelumnya, status thaman, ini thaman, tadi yang keenam, ma'qud alaih, yakni barang yang diperjualbelikan. Adapun yang ketujuh adalah status harga, thaman yaitu harga. harganya juga harus diketahui. Sebagaimana halnya barangnya, barang yang diperjualbelikan itu harus diketahui, maka harganya juga harus jelas. Harganya juga harus diketahui oleh kedua belah pihak. Al-thaman. Al-thaman adalah harga. Apa itu harga? Dijelaskan oleh para ulama. Al-thaman, yaitu ma dakhalat, mudahnya untuk mengetahui al-thaman adalah ma dakhalat alaihi al-ba, yaitu kata yang kemasukan huruf ba padanya. Jadi kalau dalam bahasa Arab, kata yang kemasukan huruf ba padanya, maka itu artinya harganya. Contohnya, bi'tuka hadha thawb bidirham. Bi'tuka hadha thawb, aku jual kepadamu al-thawb, pakaian ini, bidirham. Bidirham. Kata yang kemasukan huruf ba, itu disebut harga. Berarti dirham sebagai harganya. Aku jual pakaian ini untukmu dengan satu dirham. Bi'tuka hadhihi sa'ah biqalam. Bi'tuka hadhihi sa'ah biqalam. Aku jual kepadamu jam ini biqalam. Dengan pena. Jadi mana harganya? Penanya. Pena sebagai harga. Jadi harga itu yang kemasukan huruf ba. Aku jual kitab ini bi'amalin, dengan pekerjaan tertentu. Yang kemasukan kata dengan, ulang dalam bahasa Indonesia. Bi yaitu dengan. Aku jual barang ini dengan kamu bekerja, atau dengan melakukan amalan tertentu, pekerjaan tertentu, memindahkan pasir ini ke rumah saya. Maka harganya adalah amalan ini sebagai harganya. Itu disebut thaman. Jadi yang kemasukan huruf ba namanya thaman. Jadi tidak mesti harus mata uang. Karena jual beli itu pertukaran. Pertukaran bisa saja bentuknya amalan, manfaatan, maka itu semua termasuk. Sebagaimana yang pernah kita pelajari definisi jual beli. Sehingga status harga itu harus maklum, diketahui. Yaitu bitahdidi si'ri sil'atil mabi'ah, dengan menetapkan harga barang yang dijual. Wa ma'rifati qimatiha, dan mengetahui nilainya. Maka tidak boleh seseorang mengatakan kepada pembeli, misalnya, saya jual kitab ini dengan rupiah yang kamu inginkan, dengan harga yang kamu inginkan. Tidak boleh. Karena tidak diketahui di sini, harganya tidak diketahui. Jadi harus ditentukan harganya. Dan diketahui harganya harus diketahui. Demikian juga tidak boleh misalnya dia mendatangkan sekepok uang atau sebuntalan uang kertas diikat, satu karet, satu uang yang terikat, saya beli mobilmu dengan satu ikat dolar ini. Kalau kalian tidak tahu berapa yang dalam ikatan tersebut, berapa dolar yang dalam ikatan tersebut, ini ada kejahilan, tidak boleh. Sehingga harus diketahui harganya secara jelas. Berapa harganya harus diketahui. Yaitu dengan menentukan harga barang. Kemudian sebuah permasalahan yang disebutkan juga oleh para ulama, yaitu apa hukum menjual barang dengan harga yang dibeli oleh fulan atau dengan harga yang dijual di pasar. Saya jual barang ini kepadamu sebagaimana harga pasaran, harga yang ada di pasar, harga yang ada di toko. Saya jual barang ini seperti yang harga yang ada di toko. Apa hukum jual beli yang seperti ini? Atau juga seperti misalnya saya jual barang ini sebagaimana apa yang di seperti harga yang dijual oleh Zaid. Seperti harga yang dijual oleh Zaid. Terdapat khilaf di antara para ulama. Pendapat jumhur ulama mengatakan bahwa ini tidak sah karena ada kejahilan di situ. Ini ada kejahilan. Bahkan bisa saja tidak salah seorang dari keduanya mengalami kerugian dan tidak ridha. Dan ketidakridhaan salah satu pihak. Jika mereka melakukan akad yang seperti ini, kemudian ternyata harga yang di pasar tinggi, maka tentunya si pembeli tidak ridha. Sebaliknya, jika mereka melakukan akad, kemudian melihat harga pasaran setelah itu, harganya ternyata sangat murah. Maka tentunya si penjual tidak ridha dengan barang yang dilepas dengan harga yang sangat murah. Terdapat kejahilan di sini. Sehingga tidak boleh dan tidak sah. Dan di sana ada pendapat individu oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yaitu bahwa yang seperti ini boleh. Dan kesimpulannya, sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Sa'di rahimahullah, kata beliau, kata Syekh Sa'di, "Hadihil masail wa ma ashbaha mimma yuqalu fihi annahu majhul aw ghairu majhul." Permasalahan yang seperti ini dan yang semisalnya itu bisa dikatakan dia itu majhul atau tidak majhul. Bisa dikatakan dia majhul dan tidak majhul. Kapan dikatakan dia majhul? Ketika mereka tidak tahu harga pasarannya berapa. Dan dikatakan tidak majhul ketika mereka sama-sama tahu harga pasarannya sekian. Nah, kesimpulannya kata Syekh Sa'di rahimahullah, dilihat hakikatnya. Jika realita dan hakikatnya ada kejahilan padanya, maka asalnya tidak boleh. Maka tidak boleh, itu terlarang. Tetapi jika tidak, maka asalnya boleh. Jadi dilihat yang terpenting, apa ada tidak kejahilan. Kejahilan pada transaksi ini ada atau tidak. Jika iya, maka tidak boleh. Seperti tadi, si pembeli tidak tahu harga pasaran. Si penjual tahu harga pasaran yang demikian. Atau keduanya tidak tahu. Jika keduanya sama-sama tahu. Dan memang mereka sering ke pasar dan harga itu di pasar tidak naik turun. Ini selalu seperti itu harganya. Harganya tidak pernah berubah-ubah. Maka ini seakan-akan dia tidak ada kejahilan padanya. Barang di pasar sekian terus harganya tidak pernah naik dan tidak pernah turun. Dan semua mengetahuinya. Maka di sini tidak masalah. Tetapi jika ada kejahilan, maka tidak boleh. Misalnya barangnya kadang naik, kadang turun harganya, maka di sini tidak boleh. Sampai betul-betul tahu keduanya. Itulah pendapat yang rajih. Jadi kesimpulannya, selama tidak ada kejahilan, maka boleh. Tetapi jika ada kejahilan, maka asalnya tidak boleh, karena terdapat gharar. Itulah tujuh syarat dalam sahnya akad jual beli. Yang pertama, ana ulangi singkat, yaitu yang pertama, ar-ridha, at-taradhi, saling meridai antara kedua belah pihak, pembeli dan penjual, sama-sama ridha melakukan transaksi jual beli. Dan yang kedua, pelaku akad baik pembeli maupun penjual adalah orang yang boleh bertindak, sehingga keluar orang yang tidak boleh bertindak, kecuali atas izin dan sebagaimana rincian yang pernah kita sebutkan. Jadi akad, orang yang melakukan akad itu harus orang yang boleh bertindak. Yang ketiga, status penjual adalah orang yang memiliki barang, sehingga orang yang tidak memiliki barang tidak boleh melakukan penjualan barang yang bukan dia miliki, kecuali apabila dia sebagai pengganti wakilnya, pengganti posisi penjual, maka tidak masalah. Tetapi jika dia bukan apa-apa, bukan wakilnya, bukan pula orang yang menggantikan posisinya, maka tidak boleh. Yang keempat adalah barang itu adalah barang yang mubah dan mubah untuk dimanfaatkan, bukan barang yang haram, bukan pula barang yang tidak bisa diambil manfaat darinya. Harus ada manfaatnya, dan barang itu adalah barang yang boleh untuk diperjualbelikan, sehingga keluar darinya barang-barang yang tidak boleh diperjualbelikan dan barang-barang yang tidak bisa diambil manfaatnya. Yang kelima yaitu status objek barang yang diperjualbelikan harus bisa diserah terimakan. Harus bisa diserah terimakan. Sehingga bila barang itu tidak diketahui apakah bisa digapai, bisa diserah terimakan atau tidak, maka tidak boleh. Karena seperti barang yang tidak ada. Menjual barang yang tidak tahu kepastiannya apakah bisa didapat atau tidak, maka seperti menjual sesuatu yang tidak ada. Yang keenam, yaitu status objek dan barang yang diperjualbelikan harus diketahui. Diketahui baik dengan cara menyaksikannya atau pensifatannya. Dan yang ketujuh adalah status barang itu harus, status harganya harus jelas dan diketahui oleh kedua belah pihak. Inilah 7 syarat dalam sahnya jual beli. Dengan tujuan supaya tidak terjadi saling membalimi satu dengan yang lain. Dan tidak terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak. Dan tidak adanya gharar, penipuan, dan ketidakpastian dalam jual beli. Jadi harus jelas dan tidak ada kezaliman padanya. Sehingga menjual dalam keadaan tidak ridha, tentu ini perbuatan yang zalim. Tapi kemudian masalah yang berikutnya. Masalah sadisah. Setelah kita selesai dari pembahasan syarat-syarat jual beli, nah kita masuk pada masalah yang berikutnya. Qala al-muallifun hafizahumullah. Masalah yang keenam, al-buyu'ul manhiyu anha. Al-buyu'ul manhiyu anha. Jual beli yang terlarang. Jual beli yang terlarang. Qalu. Nah, setelah beliau menyebutkan syarat-syarat di sini, maka beliau akan menjelaskan kepada kita jual beli yang terlarang. Agama Islam membolehkan seluruh muamalah yang hukumnya mubah mendatangkan kebaikan dan pemanfaatan. Demikian juga agama Islam mengharamkan sesuatu muamalah yang bisa mengantarkan kepada perbuatan zulm, merugikan, memudaratkan orang lain. Sehingga kita perlu mengetahui ada di sana jual beli yang terlarang dikarenakan terdapat madarat, merugikan orang lain atau membuat seseorang sibuk dari ibadah yang wajib. Tapi kita baca, qalu nah syari'ul hakimu an ba'dil buyu'i idha tarattaba 'alayha tadyi'un lima huwa aham. Syariat yang penuh hikmah ini melarang an ba'dil buyu', melarang dari sebagian macam jual beli. Sebagian macam jual beli. Idza tarattaba 'alaiha tadyi', apabila terkandung padanya tadyi'un lima huwa aham. Terkandung padanya keluputan sesuatu yang lebih penting. Keluputan dari sesuatu yang lebih penting. Seperti apa? Ka'antus ghila an ada'i ibadatin wajibatin, seperti tersibukkan dengannya seseorang dari penunaian ibadah yang wajib. Aw yatarattabu 'alayhi idrarun bil akharin, atau terkandung padanya pemudharatan terhadap yang lain. Qala wa min hadhihi al buyu' al manhiy 'anhu, jadi antara jual beli yang terlarang itu adalah al-awwal, yang pertama al-bay'u wasyira'u ba'da al-adhan ats-tsani yaumul jumu'ah. Yaumul jumu'ah, al-bay'u wasyira'u ba'da al-adhan ats-tsani yaumul jumu'ah. Jual beli yang dilakukan setelah adzan kedua dari hari Jumat, pada hari Jumat. la yasihhu al-bay'u wa al-shira'u mimman talzamuhu salatul jumu'ati ba'da al-adhan ats-tsani. Tapi beliau mengatakan di sini la yasihhu al-bay'u wa al-shira'. Tidak sah akad jual beli. Tidak sah menjual barang atau membeli barang mimman talzamuhu salatul jumu'ah. Bagi siapa? Bagi orang yang berkewajiban salat Jumat. Ba'da al-adhan ats-tsani, setelah berkumandangnya adzan kedua. Kita ulangi, tidak sah akad jual beli, menjual barang atau membeli barang bagi siapa? Bagi orang yang berkewajiban untuk sholat Jumat, sehingga keluar dari sini orang yang tidak terkena kewajiban sholat Jumat, wanita, anak kecil, dan yang semisalnya, atau seorang yang sedang safar, dalam perjalanan, yang tidak terkena kewajiban sholat Jumat, maka dia tidak mengapa melakukan akad transaksi jual beli. Sehingga keharaman di sini, larangan jual beli di sini bagi mereka yang terkena kewajiban sholat Jumat. Ba'dal adzani tsani, setelah berkumandangnya adzan kedua, menunjukkan di sini bahwa di sana ada dua kali adzan pada sholat Jumat. Ada dua kali adzan pada sholat Jumat, tetapi yang terjadi atau yang ada di zaman Rasul alaihissalatu wassalam pada sholat Jumat adalah satu kali adzan. Yang terjadi, yang ada pada zaman Rasul alaihissalatu wassalam di hari Jumat adalah satu kali adzan, yaitu di saat imam sudah siap dan imam masuk masjid, imam datang, maka adzanlah dengan satu kali adzan. Terus kapan terjadinya adzan dua kali di hari Jumat? Jawabannya, terjadi adzan dua kali pada hari Jumat itu di zaman Amirul Mukminin Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Di zaman Utsman bin Affan, di saat beliau menjabat sebagai khalifah. Kenapa beliau melakukan yang demikian? Alasannya adalah dikarenakan di zaman beliau meluas, kota Madinah sudah semakin luas dan ramai penduduk. Penduduk sudah mulai banyak. Sehingga banyak orang-orang yang tinggal di jauh dari masjid. Tinggal jauh dari masjid. Maka Amirul Mukminin Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau memerintahkan untuk dijadikan dua kali adzan pada sholat Jumat. Adzan yang pertama bertujuan supaya mengingatkan, supaya memberikan pengingat kepada mereka, supaya bersiap-siap bahwa ini Jumat, harus siap-siap menuju masjid, siap-siap untuk menuju masjid. Karena jika hanya satu kali adzan, mereka mungkin masih belum tahu, belum ada jam, belum ada waktu, sehingga tidak ada yang mengingatkan mereka, tidak teringat tiba-tiba sudah ada, sudah khutbah, sudah khatib, sudah naik mimbar, sehingga mereka terluput dari bisa datang sebelum khatib naik mimbar. Sehingga di sini ijtihad Utsman bin Affan radhiyallahu an, beliau memerintahkan untuk dijadikan dua kali adzan supaya manusia itu bisa mendapati imam khutbah dan sebelum imam naik mimbar. Sehingga adzan yang pertama tujuannya demikian, supaya mereka bersiap-siap dan datang ke masjid, sehingga dengan itu mereka bisa mendengar khutbah dan bisa duduk sebelum imam datang. Dan ini apakah dikatakan sebagai perkara bid'ah? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak, karena beberapa alasan. Jelas oleh Syekh Al-Taimin rahimahullah. Yang pertama, dikarenakan ini adalah perbuatan Utsman bin Affan. Utsman bin Affan adalah salah satu dari Khulafaur Rasyidun, yang mana Nabi SAW memerintahkan kita untuk mengikuti sunnah-sunnah mereka. Alaikum bisunnati wa sunnatil Khulafaur Rasyidin al-Mahdiyina min ba'di. Wajib bagi kalian mengikuti sunnahku dan sunnahnya para khulafa ar-rasyidin, dan sunnahnya para khulafa ar-rasyidin, sehingga ajaran-ajaran sunnah khulafa ar-rasyidin itu tidak bisa dikatakan sebagai perkara yang baru, bahkan itu disyariatkan sebagaimana nas hadis dari Rasul alaihi salatu wasallam. Rasul sendiri yang memerintahkan ikuti ajaran-ajaran mereka, ikuti ajaran-ajaran mereka. Dan yang kedua, Utsman di sini radhiyallahu an, beliau melakukan yang seperti ini, memerintahkan dua kali adzan karena suatu sebab yang mana itu tidak ada sebabnya di zaman Rasul alaihissalatu wassalam. Karena ada sebab yang sebab ini tidak ada di zaman Rasul alaihissalatu wassalam. Berbeda jika sesuatu itu ada sebabnya di zaman Rasul tapi beliau sengaja tidak melakukannya. Maka ini jika dilakukan di luar zaman beliau, maka ini termasuk bidah. Ada sebab-sebabnya ada, bisa Rasul melakukannya, tapi sengaja Rasul tidak melakukannya. Maka di sini bidah. Tetapi jika sebabnya itu tidak ada di zaman Rasul, tidak ada sebabnya, kemudian dilakukanlah di zaman setelah beliau, maka karena ada sebab itu, maka di sini tidak mesti dikatakan sebagai bidah. Apa sebabnya? Sebabnya adalah luasnya kota Madinah dan makin banyaknya kaum muslimin dan banyak orang-orang yang tinggal di ujung kota, di pinggiran kota, sehingga tidak ada di zaman Rasul alaihissalatu wassalam. Sebab yang seperti tidak ada. Di zaman Rasul masih memungkinkan mereka mendengar suara panggilan azan, masih mungkin bagi mereka untuk dekat dengan masjid, tahu waktu-waktu mendekati sholat. Tetapi di zaman Utsman bin Affan, khalifah yang keempat, sudah meluas, makin banyak manusia. Ini tentunya sebab yang seperti ini tidak ada di zaman Rasul alaihissalatu wassalam. Sehingga ini tidak termasuk bidah. Ini tidak termasuk perkara yang bidah. Juga terdapat kesalahan bagi orang-orang yang mengatakan bahwa ini perkara yang bidah. Kita katakan ini perbuatan Utsman bin Affan dan beliau seorang khalifah. Salah seorang khulafa ar-rasyidun yang mendapat rekomendasi dari Rasul alaihissalatu wassalam. Tapi kembali kepada pembahasan kita. Ba'dal adhani thani. Setelah adhan kedua. Jadi yang teranggap adalah adhan kedua. Di qawlihi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu. Dalilnya adalah firman Allah azza wajal. Ya ayyuhalladzina amanu. Iza nudia lissalati min yaumil jumu'ati. Fas'au ila zikrillahi wa dharul bayi. Wahai orang yang beriman. Apabila kalian mendengar seruan untuk salat Jumat di hari Jumat, fas'au ila zikrillah, yakni adzan, adzan Jumat, tentunya adzan Jumat yang dimaksud di sini adzan kedua, yakni adzan yang ada di zaman Rasul alaihi salatu wassalam. Fas'au ila zikrillah, maka bergegaslah kalian untuk berzikir kepada Allah, yakni untuk salat. Wa dharul bayi, dan tinggalkanlah jual beli. Tinggalkan jual beli, jangan kalian melakukan jual beli. Qala faqad nahaa Allah ta'ala 'anil bai' fi hadzal waqt, maka Allah azza wajal dalam ayat ini melarang dengan tegas atas al-bay, jual beli di waktu tersebut. Wan-nahi yaqtadi at-tahrim, dan larangan ini yaqtadi at-tahrim, menunjukkan keharaman perbuatan itu. Wa adami sihhatil bay, dan menunjukkan tidak sahnya akad dan transaksi yang dilakukan setelah adzan Jumat. Adzan setelah adzan Jumat yang kedua. Sehingga di sini beliau ingin menjelaskan kepada kita bahwa jual beli akad yang dilakukan setelah adzan Jumat itu hukumnya batil dan tidak sah. Tidak sah akad jual belinya. Dia berdosa karena dia menyelisihi perintah Allah Azza wa Jal, dan yang kedua akadnya batil. Akadnya tidak sah. Kenapa kita katakan akadnya tidak sah dan batil? Padahal terpenuhi syarat-syarat jual beli. Terpenuhi syarat-syarat jual beli seluruhnya. Jawabannya, dikarenakan ada larangan dari Rasul alaihissalatu wassalam. Dan larangan ini, keharaman ini, kembalinya kepada perbuatan tersebut. Kembalinya kepada perbuatan tersebut. Jadi pernah kita pelajari pada kitab Mamtumah Al-Qaid Al-Fiqhiyah, yaitu ucapan Syekh Sa'di rahimahullah, fa in adat tahrimu fi nafsil amal au syartihi fadhu fasadin wa khalal. Apabila datang suatu keharaman, larangan itu datang, ada larangan yang datang yang mana itu fi nafsil amal, yang kembalinya kepada amalan tersebut, au syartihi, atau kembalinya kepada syarat dari amalan itu, fadu fasadin wa khalal, maka itu menunjukkan amalan itu fasid dan batil dan tidak teranggap. Sebagaimana puasa di bulan atau di hari di hari raya. Puasa di hari raya hukumnya tidak boleh. Rasulullah SAW melarang berpuasa di hari raya. Puasa di hari Id tidak boleh. Walaupun dia puasanya sempurna, tapi tidak boleh karena ada larangan. Dan larangan ini kembalinya kepada zat. Zat ibadah itu sendiri. Zat sesuatu itu sendiri. Zat amalan itu sendiri. Sebagaimana halnya? Jual beli. Wadharul bayi. Di sini Allah mengatakan, wadharul bayi. Tinggalkanlah jual beli. Tinggalkanlah jual beli. Setelah ada adzan Jumat. Dan larangan ini menunjukkan kembalinya kepada perbuatan jual beli. Kembali yang larang ini kepada perbuatan jual beli itu. Sehingga terkandung padanya kebatilan jika terjadi transaksi tersebut. Maka terkandung padanya kebatilan. Demikian juga puasa tadi. Jika ada orang berpuasa pada hari Id, maka batil puasanya tidak sah. Puasanya tidak sah. Berbeda halnya apabila larangan itu kembalinya kepada sesuatu yang di luar. Sesuatu yang di luar. Seseorang sholat dengan pakaian hasil curian. Atau pakaian ghasab. Atau sholat dengan pakaian yang bergambar makhluk bernyawa. Apakah sholat dia sah? Kita jawab sah sholatnya. Sholat pakai baju curian atau baju ghasab. Sah sholatnya? Sah. Berwudu pakai air ghasab. Bukan air dia. Sah wudunya. Kenapa kita katakan tidak sah? Dan sedangkan yang tadi kita katakan tidak sah. Karena larangan di sini tidak kembalinya kepada sesuatu itu. Tidak kembalinya kepada zat ibadah itu sendiri. Kembalinya di luar. Di luar zat ibadah. Maka tidak ada dalam suatu hadis yang mengatakan, janganlah kalian sholat la tusallu bithawbin haram. Janganlah kalian sholat dengan pakaian yang haram. Jika ada hadis yang seperti ini, maka kita katakan, orang yang sholat pakai baju yang haram, batal sholatnya. Karena ada hadis yang kembalinya itu kepada larangan itu sendiri. Kembalinya kepada zat ibadah itu sendiri. Jangan sholat pakai ini. Maka ada kembalinya kepada zat itu sendiri. Maka kita katakan batil. Tetapi tidak ada yang seperti itu. Kita diharamkan memakai pakaian yang haram. Memakai benda barang orang lain secara ghasab, haram hukumnya. Mencuri, haram hukumnya. Memakai di saat sholat maupun di luar sholat. Memakai baju bergambar, makhluk bernyawa, haram. Baik di saat sholat maupun di luar sholat. Keharaman di sini kembalinya bukan kepada zat ibadah, bukan zat muamalah, tetapi kembalinya di luar. Kembalinya kepada sesuatu yang di luar. Sehingga dari sini kita ketahui bahwa jual beli yang dilakukan setelah akad jual beli yang dilakukan setelah salat Jumat, setelah azan Jumat itu tidak sah. Karena ada larangan yang jelas yang kembalinya kepada zat itu sendiri, kepada jual beli itu sendiri. Allah Azza wa Jalla melarang kembalinya larangan itu kepada perbuatan itu, sehingga hukumnya tidak sah. Ini yang pertama dari larangan atau dari jual beli yang terlarang adalah al-bay' wasyira' ba'da al-adhani tsani yaum al-jum'ah, jual beli yang dilakukan setelah adzan kedua dari hari Jumat. Tayib, itulah yang kita bahas di malam hari ini. نكتفي لهذا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته